Guys, tadi gue ketemu Agnes Mo. Aksesoris yang Kak Agnes pakai stylish banget. Mata gue fokus sama benda merah yang mirip pot, gantung di leher Kak Agnes. Kepo, gue deketin dong. Ternyata, wih, Kak Agnes, kirain pot. Taunya Fresh Care Smash yang lagi viral. Yap, ini Fresh Care Smash tren baru. Cocok buat anak muda. Gantung di leher pakai lanyard. Fresh Care Smash praktis, stylish, dan fungsional banget. 4 fungsi dalam 1 genggaman. 4-in-1. Fresh Care Smash double inhalernya unik. Langsung colok kedua lubang hidung. Sedot, nonjok segernya. Ujung tutup ovalnya bisa buat ngerol. Ujung lainnya buat ngerol. Tutup rollnya untuk mijit. Fresh Care Smash benar-benar paket komplit buat kebutuhan kamu. Istimewanya nih, double inhaler Fresh Care Smash pertama di Indonesia. Nih, cobain. Bener, sekali sedot, nonjok segernya. Fresh Care Smash, keren and stylish.